Silakan. Selamat sore. Ini PLN hengki-pengki bisnisnya terlalu banyak ini. Untuk satu invoice, invoice tagihan listrik dikenai biaya 2.500, pajak penerangan jalan 10.000, materai 3.000. Kalau dikalikan dengan jutaan pelanggan, ini PLN dapat uang berapa banyak ini? Well, makanya ini kalau dibilangnya rugi terus ya nggak masuk akal ya. Dari hengki-pengki bisnis saja udah dapat begini banyak nih. Dari materai, dari biaya penerangan jalan, dari biaya apa. Terus sama satu lagi saya info kasih tahu bahwa biaya listrik untuk industri sudah naik secara tersembunyi itu. Sudah naik 100%. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Saya beralih ke opini lainnya. Pak Bram, Bram. Oh, Pak Bram. Silakan Pak Bram. Ini akibat dari semua kenaikan harga BBM itu. Mungkin ini karena akibat dari kenaikan BBM itu, Bu. Jadi saya tidak mengiyakan bahwa PLN itu harus menutup sebagian, memadamkan itunya sehingga berefek pada pabrik-pabrik. Jadi saya rasa yang perlu disomasi itu mungkin hanya tidak hanya PLN, mungkin pemerintah juga akibat kebijakan yang salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Bram. Ibu Wati, selamat sore. Ya, silakan. Bu, saya rasa itu akan menyusul perusahaan-perusahaan yang akan tutup. Karena ini PLN bukan cuma saat ini aja, udah lama. Terutama juga di daerah Bogor. Itu di perusahaan tempat saya bekerja. Sering sekali terjadi mati lampu. Dan juga voltasenya turun naik sehingga saya punya mesin itu banyak yang rusak, sehingga banyak kos yang saya mesti keluarin untuk memperbaiki servis dia punya komputer, mesin jahit. Jadi saya rasa akan lebih banyak lagi perusahaan yang akan gulung tikar, dan pihak asing juga akan berpikir berapa puluh kali untuk berinvestasi di Indonesia. Ya. Ini harus menjadi agenda pemerintah. Terima kasih Bu Wati. Ya, Pak Alvin, selamat sore. Sore. Silakan. Jadi saya mau kasih komentar. Ini jadi buat satu alasan lagi pemerintah kalau melakukan pemadaman listrik itu bukan disengaja. Jadi seperti di tempat saya di Kalideres ya, daerah Citra, ya kan, hampir satu bulan itu bisa beberapa kali mati lampu sebelum ada pemadaman bergilir gini. Itu tiap kali kita telepon ke 123 ke PLN Kalideres, itu mereka bicara bahwa ada kerusakan. Saya sampai saking keselnya sampai saya bicara, mungkin jangan penggantian spare part yang diganti, orangnya yang harus diganti. Karena kerusakan itu masa berulang-ulang tiap bulannya kan, itu udah gak mungkin. Jadi mereka itu memang udah kerjanya itu gak punya tanggung jawab kok. Itu aja, sekian Bu. Pak Alvin, saya beralih ke Pak Hendra. Selamat sore Pak Hendra. Sore Bu. Silakan Pak Hendra. Ya saya setuju kalau PLN disomasi itu Bu. Karena memang seperti kita katakan, PLN itu seharusnya lebih banyak belajar dari dahulu. Dimana sekarang ini kan boleh dikatakan PLN karena monopoli itu merasa dirinya tuh dibutuhkan, sehingga dia akhirnya tuh bertindak semaunya. Tetapi kalau dia misalnya mengenakan tarif atau segala macam kepada konsumen juga semaunya. Nah, sehingga kalau memang disomasi, saya rasa itu memang bagus sekali, Bu. Jangan dia mengambil keuntungan dari misalnya ada kenaikan BBM lah, apalah segala macam itu, saya rasa bullshit lah. Saya pikir manajemennya itu semua harus dirombak, Bu. Harus diperbarui supaya mungkin dalam hal ini bisa membantu Indonesia supaya investor masuk. Kalau enggak ya kita akan ambruk lah, enggak ada yang mau investor yang masuk. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Pak Hendra.